Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini, walaupun melalui Google Meet, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang hal-hal apa yang perlu ditanamkan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas tentang pentingnya orang tua untuk menanamkan cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, ya, bagaimana kita sampaikan kemarin, kalau dia menghadapi suatu permasalahan lalu dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi yang terbaik kepada dia selama dia konsisten berpegang teguh dengan syariat Allah, ya, menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan penjagaan dan pertolongan kepada dirinya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam permasalahan selanjutnya, yakni tentang pentingnya menanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang perlu kita tanamkan, Bapak dan Ibu, para aba wal ummahat rahimakumullah, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita hendaknya menjadikan anak-anak kita itu sebagai figur yang benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa kita hendaknya menanamkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam kepada mereka. Yang pertama, ini merupakan bukti keimanan kita. Menjadikan sosok Nabi alaihi salatu wasalam sebagai figur yang paling kita cintai, ini adalah bukti keimanan kita. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia, siapapun itu." Sehingga mencintai Nabi alaihi salatu wasalam ini merupakan bukti keimanan kita. Anda beriman, berarti Anda harus mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga lebih daripada itu, Bapak dan Ibu, para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencintai Nabi alaihi salatu wasalam, kita berharap nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama beliau alaihi salatu wasalam. Walaupun mungkin amalan-amalan kita, ya, tidak seberapa, ya, mungkin amalan-amalan kita terlalu kecil, tapi dengan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kita berharap nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anisaah, tentang hari kiamat. Jadi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, ya, kapankah akan terjadi hari kiamat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas pertanyaan orang ini dengan bertanya, apa yang engkau persiapkan ya, untuk menghadapi hari kiamat. Madza a'tadta laha? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Qala la syai', ya, aku tidak mempersiapkan apapun illa anni uhibba Allah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku tidak mempersiapkan sesuatu apapun. Maksudnya di sini bukan amalan yang wajib, ya. Jadi dia tidak meninggalkan amalan yang wajib. Amalan yang wajib tetap dia lakukan sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi dia tidak menambah salat-salat yang sifatnya sunnah atau sedekah-sedekah yang sunnah atau puasa-puasa yang sunnah, tapi amalan yang wajib tetap dia lakukan, ya, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi dia melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim kemudian ditambah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, anta ma'a man ahbabt. Engkau akan ditempatkan bersama orang yang engkau cintai, maksudnya nanti di akhirat. Ya. Jadi kamu, kalau memang kamu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu akan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian bagaimana respon Anas ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, anta ma'a man ahbab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai? Maka Anas mengatakan, farihna bi syai, ya, farahna bi qali sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fama farah farihna bi syai, farahna bi qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbab. Kami itu belum pernah merasa gembira, ya, daripada mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Jadi kata Anas bin Malik, ucapan Nabi SAW sangat membuat kami gembira. Anta ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ini sangat membuat kami gembira, kata Anas bin Malik. Qala fa'ana uhibbu Nabi SAW, wa Abu Bakar, wa Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dan aku berharap aku nama ahum bihubbi, aku dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amalanku tidak setara dengan amalan-amalan mereka. Masya Allah, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, Anas mengatakan, dengan cintaku ini aku berharap berkumpul dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam kepada anak-anak kita. Suatu hal yang sangat prinsip, ya, prinsip kita sebagai seorang muslim. Baik, ya. Nah, dari sini kita tahu pentingnya menanamkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lantas apa yang bisa kita lakukan, barakallahu fikum, agar kita bisa mencintai atau membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Tentunya yang namanya cinta bukan hanya dengan lisan. Orang bisa mengaku mencintai seseorang, tapi yang diinginkan itu adalah bukti dari kecintaan tadi. Ya, jangan hanya mengklaim cinta, melantunkan bait-bait syair cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi kemudian tidak membuktikan cintanya tersebut. Maka di antara bentuk, ya, untuk menumbuhkan dan membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah bersegera melaksanakan perintah beliau. Ya. Jadi apabila kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersegera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan demikian dan demikian, ya, hendaknya kita laksanakan, kita hidupkan apa yang menjadi sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini banyak kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana karakter beliau dan bagaimana muamalah beliau, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke kota Madinah, Anas ini diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelayannya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ketika Nabi Alaihi Salatu Wasallam masuk ke kota Madinah, Anas itu baru usia 10 tahun. Lalu diantarkan oleh ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan Anas untuk menjadi pelayanmu. Makanya kita banyak mendapatkan hadis tentang perkehidupan Nabi Alaihi Salatu Wasallam itu dari Anas bin Malik. Bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang ada di dekat beliau. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, qata ata alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'a ghilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dalam keadaan aku sedang bermain bersama anak-anak lainnya. Qala fa sallama alaina fa ba'athani ila hajatin. Maka kemudian beliau pun mengucapkan salam kepadaku, lalu dia pun mengutusku untuk menunaikan sebuah hajat. Lihat sini, Anas bin Malik sedang bermain bersama teman-temannya, tapi begitu dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung meninggalkan permainannya, langsung dia penuhi apa yang diinginkan oleh Nabi Alaihissalatu Wasallam. Kemudian kata beliau, fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasak. Maka kemudian aku pun terlambat karena menunaikan tugasnya Nabi alaihi salatu wasallam tadi, aku terlambat untuk menemui ibuku. Lalu ketika aku bertemu dengan ibuku, ibuku bertanya, "Wahai Anas, apa yang membuat engkau terlambat? Apa yang mencegahmu?" Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajah. Maka aku pun mengatakan kepada ibuku bahwa aku terlambat karena mengerjakan perintahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, menunaikan hajatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian ini ya menunjukkan bagaimana karakternya Anas bin Malik yang luar biasa. Ibunya bertanya, "Qalat ma hajatuhu?" Ibunya bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, apa hajatnya Nabi alaihi salatu wasalam?" Apa hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasalam? Qala qultu innaha sirrun. Sesungguhnya apa yang menjadi hajat beliau itu rahasia. Ya. Jadi Anas enggak mau membongkar rahasianya Nabi alaihi salatu wasalam. Lihat bagaimana amanahnya beliau dan penjagaan beliau kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian ibunya juga tidak memaksa ya. Ummu Sulaim begitu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Anas ini merupakan hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasalam dan suatu hal yang rahasia, maka kata Ummu Sulaim kepada Anas, kepada putra beliau, ya la tuhadditsanna bisirri Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan pernah engkau membongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Kepada siapapun. Nah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu langsung menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk melaksanakan sesuatu, ya kita laksanakan ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, terkadang kita seringnya bertanya-tanya terlebih dahulu ya, ketika ada sebuah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya terlebih dahulu. Ini hukumnya apa? Wajib, sunnah atau apa? Ya, kadang bahkan kalau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sunnah ya, sebagian orang meremehkan, ah sunnah aja kok ya. Padahal apa? Padahal itu yang memerintahkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Anda mengaku sebagai pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meremehkan sunnahnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Ya, maka belajarlah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, bagaimana beliau dengan segera memenuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kegiatannya bermain-main, lalu kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ini para aba wal umahat yang kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, ya hendaknya kita berusaha untuk memenuhi perintahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. jihad Nabi SAW disakiti atau Nabi SAW dilecehkan, tidak ya. Tapi kita berusaha bagaimana agar Nabi SAW ini dibela ya, memberikan pembelaan kepada Nabi SAW. Baik. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang kisah yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita ya, tentang kisah perang Badar. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf menceritakan tentang dua sosok sahabat yang masih kecil ya. Yang pertama bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh, kemudian yang kedua Mu'awid bin Afra. Ya, dua anak ini usianya masih kecil ya, 14 tahun, yang satu 14 tahun, yang satu 13 tahun. Kemudian dia menemui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya, kedua orang ini menemui Abdurrahman bin Auf ya, kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ini Mu'awid bin Afra dengan Mu'ad bin Amr al-Jamuh ini dari kalangan Ansor. Mereka tidak pernah tinggal di kota Makkah. Ya. Maka kemudian mereka mencari Abdurrahman bin Auf dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Mereka ingin ditunjukkan mana sosok Abu Jahal. Abu Jahal sebagaimana yang kita tahu ya, adalah Rasul Musyrikin. Gembongnya kaum Musyrikin. Ya. Pemukanya kaum musyrikin yang suka mencela Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kemudian kedua anak ini ya, satu persatu di antara mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, tolong tunjukkan kepada kami mana yang namanya Abu Jahal. Maka kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu mencari Abu Jahal? Ini dalam perang Badar ya, dalam situasi perang sedang berkecamuk. Dia bertanya mana Abu Jahal. Maka kemudian ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, namun dia bertanya dulu kepada kedua anak ini, kenapa kalian mencari mencari Abu Jahal? Ya. Kemudian kata anak ini, ya, kana yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu dia suka mencela Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat. Dia suka menghina, mencela Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kedua anak ini berkeinginan untuk membela kehormatan Nabi SAW dengan membunuh Abu Jahal yang telah banyak mencela Nabi SAW. Maka kemudian setelah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Abdurrahman bin Auf pun menunjuki keberadaan Abu Jahal ketika itu, maka kedua anak ini pun membunuh Abu Jahal ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak ya, padahal masih usia remaja ya, 13-14 tahun, tapi lihat bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga mereka berani untuk menyerang musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ya. Masya Allah. Jadi anak-anak itu kita cintai ya, kita tanamkan kepada mereka kalau ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal diam, tapi bertindak. Ya, bertindak sesuai dengan porsi kita tentunya, tanpa melanggar prinsip syariat lainnya. Ya, kita jelaskan kepada orang-orang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang mulia yang tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan hinaan. Baik, ini yang kedua, ya. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara cara kita adalah dengan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Itu bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kita kan dalam cinta juga seperti itu, ya enggak? Kalau kita mencintai seseorang, ya, kita suka apa yang dia suka. Ya enggak? Atau paling tidak tolerir dengan apa yang dia suka. Misalnya cinta kepada istri. Misalnya istrinya suka satu makanan misalnya. Apa misalnya makanannya? Sayur lodeh ya misalnya. Atau misalnya seorang istri ya, dia mencintai suaminya. Suaminya suka sayur lodeh. Ya dia gak terlalu suka sebenarnya. Tapi karena dia sayang sama suaminya, dimasakin. Suaminya itu apa? sayur lodeh biar suaminya senang. Ya enggak? Nah, termasuk kita, cinta kita kepada Nabi SAW, kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Apa yang disukai oleh Nabi SAW, itu kita sukai. Sebagai bukti cinta kita kepada beliau alaihissalatu wassalam. Nah, anak-anak kita juga diajari seperti itu. Ya, jadi apa yang dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya dicintai pula oleh anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka. Baik. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa dalam Sahih Al-Bukhari ya, suatu ketika Anas bin Malik ini berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketika itu mereka berkunjung kepada sebagian orang, ya, yang kemudian orang ini menyuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qas'atan fiha tharid, ya, satu qas'ah, ya, satu apa mangkuk yang berisi tharid. Tharid ini semacam bubur. Maka kemudian dihidangkanlah makanan tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari ad-duba. Jadi ketika di makanan itu dicampur dengan duba. Duba ini apa ya? Labu ya. Sejenis labu ya. Jadi beliau ketika itu di makanan itu ada labunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu tadi. Ya, karena beliau suka makan labu tadi. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari labu tadi di makanan yang dihidangkan oleh beliau, faja'altu atattabi'uhu ya fa'adha'uhu baina yadayhi. Maka aku pun kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencari labu tersebut, ya. Qala, kemudian Anas mengatakan, famaziltu ba'du uhibbu ad-dubba, ya. Maka setelah itu aku pun ikut menyukai untuk memakan labu. Ya, jadi dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan tersebut, maka Anas bin Malik pun ikut menyukai makanan tersebut. Masya Allah ya. Jadi bagaimana menumbuhkan cinta kepada Nabi? Apa yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya kita ikut cintai. Ya, seperti beliau alaihi salatu wasallam suka berpakaian dengan warna putih ya. Kita menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian putih. Demikian juga beliau alaihi salatu wasallam suka menggunakan pakaian kamis ya. Kita pun mengikuti beliau alaihi salatu wasallam ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kamis. Dan apa yang menjadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Beliau suka bersiwak, maka kita bersiwak mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya. Ini hal-hal yang bisa menanamkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang keempat, ya. Cara kita menanamkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kita berusaha untuk menghafalkan hadis-hadis beliau. Ya, hadis-hadis ini ya, ucapan-ucapan beliau, kemudian apa yang diriwayatkan dari beliau, perbuatan beliau, karakter beliau, ya. Nah, hadis-hadis ini kita berusaha untuk hafalkan. Ya. Karena kalau kita berinteraksi dengan hadis-hadis ini akan muncul kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, anak-anak kita dari kecil itu interaksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Melalui menghafal hadis. Jadi dengan menghafal hadis dia jadi tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbiasa dia dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak kita dapati para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, walaupun mereka masih kecil, mereka sudah menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, dari Abul Hawra As-Sa'di, ya, dari Abul Hawra As-Sa'di qala, beliau mengatakan, qultu lil Hasan ibn Ali, aku mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali, ma hafidta min Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau hafalkan dari Rasul alaihi salatu wasallam Qala, maka Al-Hasan bin Ali mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Aku menghafal dari Nabi alaihi salat wasalam ucapan beliau, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran itu merupakan ketenangan. Wa innal kadhiba ribah, adapun kedustaan itu merupakan keragu-raguan. Nah, Al-Hasan bin Ali ini cucu Nabi alaihi salatu wasalam. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam keadaan dia sudah dewasa, dia masih kecil. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasalam, Al-Hasan ini masih kecil. Tapi lihat, dia menghafalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasalam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Nah, demikian juga Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, beliau mengatakan, laqad kuntu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu an. Dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, saya itu masih kecil. Tapi saya menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun walaupun beliau usianya masih kecil, tapi beliau berusaha untuk menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita jadikan anak-anak kita sebagai penghafal hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hadis-hadis beliau yang pendek, ya, Bapak dan Ibu bisa cari di toko buku, ya, ada kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek-pendek, ya. Ada kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek-pendek, ya. Kumpulan entah itu 100 hadis, 200 hadis. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk anak-anak kita menghafal, ya. Kita belikan kepada anak kita, suruh dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Sehingga dari kecil itu anak-anak itu interaksinya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau misalnya dia nanti menjadi seorang orang tua atau orang yang dewasa, ya, dia bisa berdakwah dengan hadis-hadis yang dia hafalkan. Ya, makanya Masya Allah, ya, di Yaman dulu banyak sekali anak-anak kecil tuh yang hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal Sahih Al Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Kutubus Sunnah, ya, Kutubus Sunan yang 4, ya, Masya Allah banyak sekali yang dia hafalkan. Kalau kita sekarang hadis Arba'in An-Nawawi saja mungkin banyak yang di antara kita yang tidak hafal, ya. 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya. 42 hadis tapi sebutnya Arba'in. Itu hadis-hadis tentang prinsip agama kita dikumpulkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Banyak di antara kita yang tidak menghafalkannya, ya. Tidak hafal tentang hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Ya, maka untuk menunjukkan atau menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita, hendaknya mereka kita hasung untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kelima, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengajarkan sirah an-nabawiyah kepada anak-anak kita. Ya, di rumah itu harus ada buku sirah, Bapak dan Ibu. Ya. Baik itu sirah untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Ya, jadi kita berikan anak-anak itu bacaan bagaimana perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, mulai ketika beliau dilahirkan, lalu beliau diangkat menjadi nabi, bagaimana beliau berdakwah di Makkah, bagaimana beliau berdakwah di Madinah, peperangan demi peperangan yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Nah, ini hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, agar mereka tahu bagaimana pengorbanan Nabi alaihi salatu wasalam dalam menyebarkan Islam sehingga sampai kepada kita. Ya, bagaimana kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya. Ya. Jadi kita paham betul bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dengan mempelajari sirah beliau. Ya. Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, beliau menukilkan beberapa ucapan dari para sahabat dan tabi'in tentang pentingnya mempelajari sirah an-nabawiyah. Wa qala, kata beliau, qala Zainul Abidin ibn Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, berkata Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Beliau mengatakan kunna nu'allimu al-maghaziya maghaziya Rasul sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu as-suwara min al-Qur'an. Kata Ali Zainal Abidin, ya, dahulu kami mengajarkan maghazi, sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi mereka mengajarkan sirah An-Nabawiyah kepada anak-anak mereka ini seperti mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka. Ya. Maka anaknya anak-anak kita ajarkan sirah An-Nabawiyah, bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, cucu dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan kana abi yu'allimuna al-maghazi was-sira aw wasiyar, ya. La, al-maghazi was-saraya. Yaqulu ya bunayya innaha syarafu abaikum fala tudhi'u dhikraha. Ya, beliau mengatakan, yakni Muhammad bin Sa'ad, ya, Muhammad bin Sa'ad bin Waqqas mengatakan, atau Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dahulu bapak kami, yakni Muhammad bin Sa'ad, mengajarkan kepada kami tentang sirah An-Nabawiyah. Kemudian mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya sirah An-Nabawiyah ini merupakan syarafun, merupakan satu kemuliaan, syarafu abaikum. Dia merupakan keutamaan bapak-bapak kalian. Maka janganlah kalian melalaikannya. Lihat, ya. Bagaimana mereka menjadikan sirah ini suatu pelajaran yang sangat penting untuk anak-anak mereka. Makanya anak-anak kita itu hendaknya kita belikan, cari buku-buku sirah yang bagus untuk anak-anak kita. Kalau mereka belum bisa baca, kita bacakan. Ya, jadi jangan bacakan dongeng-dongeng yang sifatnya khayali, ya, yang sifatnya fantasi begitu, ya. Tapi kita ambil sirah An-Nabawiyah, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, masya Allah, kalau kita lihat, ya, anak-anak kita itu menguasai sirah, senang kita, ya. Tahu dia nama bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa, kemudian istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa, anak-anaknya siapa. Jadi dia mengenal betul Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang terakhir, ya, di antara cara kita untuk menanamkan kecintaan kita kepada anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk badannya beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab yang beliau ajarkan. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi agar benar-benar hal tersebut menancap di hati anak-anak kita, kita pahami bagaimana karakternya Nabi alaihi salatu wasallam dan sifat-sifat beliau. Ada satu buku yang bagus sekali, para aba wal umahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengumpulkan tentang sifat dan karakter Nabi alaihi salatu wasallam, ya, judulnya Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, dan kemudian hadis-hadisnya sudah diseleksi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi apa? Kita ajarkan kepada mereka bagaimana karakter Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku panduan, ya. Cuma saya perlu sampaikan, ya, yang permasalahan poin. Misalnya kan ada poin nomor 6, ya. Mengumpulkan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Di sana ada sebuah kesalahan penerjemahan, ya. Yang coba dibuka halaman berapa kalau diterjemahkan itu? Baik, kalau diterjemahkan itu halaman Ya, halaman 144 145 ya, 145. Ya. Ini sebenarnya bukan tips ya, tapi sekedar mengkhabarkan ya, beliau mengkhabarkan tentang bagaimana antusiasnya Ummu Sulaim terhadap atharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini ada satu kekeliruan yang perlu kami luruskan. Ya, di sini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ya, selesai makan daging, kemudian makan daging yang menempel di tulang. Ummu Sulaim kemudian membersihkan tulang-tulang itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Ini keliru dalam terjemahan, ya. Sebenarnya yang di dalam hadis ya dikatakan di sini bahwa fajaat ya Ummu Sulaim ketika itu melihat faqad ariqa wastanqa'a araquhu ala kit'ati adim. Perhatikan ini Bapak dan Ibu ya, kalau sudah punya bukunya bisa dilihat ya. Yang benar bahwa Ummu Sulaim itu melihat Nabi SAW tidur, kemudian keringat beliau itu berkumpul di potongan tikar. Jadi Ummu Sulaim itu memiliki tempat tidur yang terbuat dari kulit, ya. Jadi tikar dari kulit, kemudian araknya Nabi, yakni keringatnya Nabi SAW itu menetes lalu berkumpul. Inilah yang dikumpulkan oleh Ummu Sulaim ya untuk mencari barokahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau yang terjemahkan ini membersihkan tulang-tulang, ini keliru. Ini keliru ya. Yang benar bahwa yang dikumpulkan oleh Ummu Sulaim adalah apa? Baik. Baik, yang dikumpulkan oleh Ummu Sulaim adalah apa? Adalah keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bukan tulang-tulang yang dimakan oleh Nabi alaihi